Bismillah. Habibi Muhammad Sayyidil Mursalin. Habibi Muhammad Sayyidil Mursalin. Habibi Muhammad Sayyidil Mursalin. Habibi Muhammad Sayyidil Mursalin. Abu Abdullah Ummu Amina. Abu Abdullah Ummu Amina. Abu Abdullah Ummu Amina. Abu Abdullah Ummu Amina. Irmana Nabi na haino makakuna. Kuna imene anabi na haina makakuna ababe Abdallah nanya amina ababe Abdallah nanya amina ababe Abdallah nanya amina ababe Abdallah nanya amina ungona si wala gundehandu yena babesi ngona gundehandu yena babesi ngona gundehandu yena babesi irimene anabi asuga babebe irimene anabi asuga babebe irimene anabi asuga babebe irimene anabi asuga babebe tanka kahei kadu wajiridu tanka kahei kadu wajiridu tanka kahei ngadu wajiridu tanka kahei ngadu wajiridu Jiridi kunano anya bongosi. Jiridi kunano anya bongosi. Jiridi kunano anya minasi. Jiridi kunano anya minasi. Kanya minasi ngakei nakoto. Kanya minasi. Na koto anya minasi na keina koto abudul mutallabi kaidi manoya abudul mutallabi kaidi manoya abudul mutallabi kaidi manoya abudul mutallabi kaidi manoya bongosi adu jiri aku ngakaidi bongosi adu jiri aku ngakaidi bongosi adu jiri aku ngakaidi bongosi ababe chene nata abi talibi ababe chene nata abi talibi ababe chene nata abi talibi ababe chene nata abi talibi o annabi zinke heno matwaga o annabi zinke heno matwaga o rasulu kwedi mazinke o rasulu kwedi mazinke Gunahiji, adu jiri warang kacini gunahiji, adu jiri warang kacini gunahiji, adu jiri warang. Khadija hiji. Nana irinya Khadija hiji. Nana irinya Khadija hiji. Nana irinya Khadija hiji. Kato jiri weta chi ngati atereka. Kato jiri weta chi ngati atereka. Chingadi atereka, kato jiriweita chingadi atereka. Amalaika jibiru zumu kiteaga, amalaika jibiru zumu kiteaga. Amalaika jibiru zumu kiteaga, amalaika jibiru zumu kiteaga. Nabi zinke heno matwaga. Oh, Nabi zinke heno matwaga. Mahuna makakuna jiriwe chininza. Mahuna makakuna jiriwe chininza. Mahuna makakuna nadia teredi. Mahuna makakuna nadia teredi. Chiniza kaduka ye Madina. Jiriwe chiniza kaduka ye Madina. Jiriwe chiniza kaduka ye Madina. Jiriwe chiniza kaduka ye Madina. Kato Madina jiriwe na tenindi. Kato Madina jiriwe na tenindi. Kazumu Madina jiriwe na tenindi. Kazumu Madina jiriwe na tenindi. Jiriwe na tenindi ngahunde gobeni. Jiriwe na tenindi ngahunde gobeni. Jiriwe na tenindi ngahunde dukobeni. Jiriwe na tenindi ngahunde dukobeni. Rasulu zinke heno matwaga. Oh, Rasulu zinke heno matwaga. Ilingwene anabi zinke heno matwaga. Ilingwene anabi zinke heno matwaga. Kato jiri weta chingadi atereka. Kato jiri weta chingadi atereka. Amalaika jibiru zumu kiteaga. Amalaika jibiru zumu kiteaga. Andu kosa wayo naliteni heneno. Andu kosa wayo naliteni heneno. Meo handu kuna jibi waranka chiniye. Meo handu kuna jibi waranka chiniye. Kuna jibiri waranka chiniye. Meo handu kuna jibiri waranka chiniye. Oh, kasumbabe kwedi mazinke. Oh, kasumbabe kwedi mazinke. Abudala babe na kwedi makosu. Abudala babe na kwedi makosu. Ibrahim babe na kwedi mazinke. Ibrahim babe na kwedi mazinke. Fatima babe na kwedi mazinke. Fatima babe na kwedi mazinke. Zainabu babe na kwedi makosu. Zainabu babe na kwedi makosu. Rukeya babe na kwedi mazinke. Rukeya babe na kwedi mazinke. Umul kusumu babe kwedi mazinke. Umul kusumu babe kwedi mazinke. Ilingwene annabi kwedi mazinke. Ilingwene annabi kwedi mazinke. Kwedi mazinke, kwedi mazinke. Kwedi mazinke, kwedi mazinke. Jama waji ami, ami suma ami. Jama waji ami, ami suma ami. Jama waji ami, ami suma ami. Jama waji ami, ami suma ami. Sallallahu alayhi wa sallam. Salam.